karena di kau ku bahagia, bahagia tiada taranya. Tanpa di kau aku kan menderita, derita yang tiada putusnya. Aku pun demikian juga, karena di kau ku bahagia, tanpa di memisahkan engkau dan aku yang saling menyayang. Seiring sejalan setujuan, selama hayat di kandung badan. Karena di kau ku bahagia, bahagia tiada taranya. Tanpa di kau aku kan menderita, derita yang tiada putusnya. Semoga Tuhan tiada memisahkan engkau dan aku yang saling menyayang. Seiring sejalan setujuan, selama hayat di kandung badan. Karena di kau ku bahagia, bahagia tiada taranya. Tanpa di kau aku kan menderita, derita yang tiada putusnya. Satu pun nama yang telah tertulis dalam relung kalbuku kecuali namamu. Tiada sehari pun yang dapat berlalu, oh tanpa bayanganmu yang menyertaiku. Bau harum nafasmu dan redup matamu, kala engkau ku cumbu, aduhai kekasihku, sekejap pun tak pernah hilang dari ingatan. Sampai detik ini jua masih saja berkesan, tiada sehari pun yang dapat berlalu.